بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online membahas sirah an-nabawiyah, ya. Di mana kita akan jelaskan bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah jelaskan bagaimana proses masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan telah kita jelaskan pula bagaimana dengan masuk Islamnya kedua orang ini, maka semakin memperkuat posisi kaum muslimin atau membuat posisi kaum muslimin menjadi kuat, sehingga mereka pun berani untuk beribadah secara terang-terangan di hadapan kaum musyrikin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita akan bahas tentang bagaimana pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Banu Hashim. Jadi mereka kehilangan kesabaran sampai kemudian sepakat untuk memboikot keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Banu Hashim, sampai mereka harus tinggal terpencil, ya, dari keramaian. Namun sebelum itu, kaum pembesar Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkonsultasi kepada orang-orang Yahudi di Yathrib. Jadi pemuka-pemuka Yahudi yang ada di kota Madinah, ya, dulu namanya Yathrib. Jadi sebelum Nabi alaihi salatu wasallam pindah ke sana, ya, kota Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib. Maka An-Nadhr bin Haris, ya, salah seorang pembesar Quraisy, ketika itu mereka menemui pembesar Yahudi dari Yathrib, kemudian berkonsultasi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta pendapat mereka bagaimana menangani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi di Yathrib menyuruh orang-orang Quraisy untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang tiga perkara. Ya, kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka dia adalah seorang yang mengaku-ngaku Nabi. Tapi kalau dia bisa menjawabnya, maka ya sudah, dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuka Yahudi menyuruh An-Nadhr bin Harith, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tiga perkara. Yang pertama, tentang para pemuda yang bersembunyi di gua, Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, tentang laki-laki yang berhasil menguasai bumi di belahan timur maupun baratnya. Kemudian yang ketiga, ya, tentang ruh. Tentang ruh. Tanyakan tiga pertanyaan ini, maka kita akan tahu hakikat dari laki-laki ini. Apakah dia orang yang benar dengan pengakuannya, ataukah orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Maka kaum Quraisy pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama bertanya tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau alaihi salatu wasallam tidaklah mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau katakan pada hakikatnya merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya. Dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu, ya, adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami pun tambah keimanan mereka tersebut dengan petunjuk. Coba antum melihat, ya, ayat ini seolah-olah menjawab pertanyaannya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. kami kisahkan kepada engkau. Ya sudah, mereka bertanya, oke, kita kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Ini yang mereka inginkan. Yaitu apa? Tentang ashabul kahfi. Kalau warabatna ala kulubihim, idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, lan nadu'a min dunihi ilaha, laqad kulna idan syatata. Ya. Dan kami telah meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mengatakan, ya, mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilaha, kami tidak akan menyeru Rabb atau sesembahan selain Dia. Wa qulna idan syatata. Ya. Dan sesungguhnya kalau kami mengatakan hal yang demikian, ya, kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya, kalau kami menyeru yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka kami telah mengucapkan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Qala haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, dan kaum kami ini telah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa kemudian mereka tidak laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, tidak mengumumkan alasan yang jelas tentang apa yang menjadi keyakinan mereka. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengatakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malah diceritakan dengan detail, ya. Antum bisa lihat dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahf di sana dijelaskan secara terperinci bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi sebagaimana yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Baik, kemudian tentang siapa? Tentang Dzulqarnain, ya, tentang orang yang menguasai bagian timur bumi sampai ke bagian baratnya. Maka diturunkan masih dalam surat Al-Kahfi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'an dzulqarnain. Ya, lihat, mereka bertanya kepadamu tentang siapa? Tentang dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya, ya, katakan kepada mereka, ya, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiah wa wajada indaha qauma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaannya di muka bumi dan kami telah menjadikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai kepada tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di sana ada segolongan umat. Ya, jadi tunai apa yang ditanyakan oleh mereka tentang seseorang yang dikatakan apa menguasai bagian timur bumi dan bagian baratnya. Kemudian masalah ruh, turun pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya tentang roh, katakanlah bahwa roh itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah engkau diberikan pengetahuan melainkan sedikit saja. Ya, maka jawaban-jawaban ini semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi yang menunjukkan bahwa benar Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sudah, mereka tetap membenarkan itu, ya. Mereka tetap tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka meningkatkan kembali, ya, permusuhan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini melebar, ya. Ya, setelah berkali-kali mereka meminta agar Abu Thalib menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dalam artian Abu Thalib ini diminta untuk mencabut proteksi, ya, dari Bani Hashim untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib tetap menolak, tidak mau. Ya, maka kemudian, ya, selama Rasulullah SAW tidak diserahkan kepada mereka, maka mereka pun, ya, bersepakat untuk melakukan boikot kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini dua keluarga, ya, Hashim dulunya Hashim dan Al Muthalib ini kakak adik. Al Muthalib ini adalah yang pertama kali mengambil Syaibah, ya, mengambil Syaibah dari Madinah, kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian di Mekah dia dikenal sebagai Abdul Muthalib yang kemudian menjadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kabilah ini bersatu. Dua kabilah ini kompak. Jadi ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy, yang diboikot bukan Banu Hashim saja, maka Banu Al-Muthalib juga ikut, ya, ikut bersolidaritas dengan Banu Hashim, sama-sama diboikot. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji Bani Al-Muthalib ini, ya, ketika orang lain semuanya memboikot Bani Hashim, maka Bani Al-Muthalib ini tetap setia, ya, menemani Bani Hashim dalam boikot tersebut. Apa boikotnya? Untuk boikotnya, pertama tidak berjual beli dengan mereka. Kemudian tidak berkumpul dan berbaur dengan mereka. Dan tidak memasuki rumah atau berbicara dengan mereka. Jadi benar-benar diboikot. Ya, benar-benar diboikot. Ingat ya, yang diboikot ini bukan hanya yang muslimnya saja ya, tapi yang kafirnya juga diboikot. Karena mereka tidak mau menyerahkan. Ya, jadi kepala sukunya, ini kepala keluarga besarnya, yakni Abdul Muthalib, gara-gara beliau tidak mau untuk menyerahkan Rasulullah SAW, maka seluruh anggota klan Hashim dan klan Al-Muthalib ini diboikot oleh masyarakat Quraisy. Ya, baik. Kemudian mereka menulis perjanjian boikot ini di sebuah lembaran, lalu menggantungkannya di dalam Ka'bah. Nah, ini kalau kita telusuri ya, tidak terlalu banyak cerita tentang pemboikotan ini, apa yang terjadi ketika pemboikotan ini, hanya tahu ujung dan akhirnya saja. Ya, ujungnya mereka memboikot Banu Hashim, akhirnya nanti kertas perjanjian tersobek-sobek. Ya, enggak terlalu banyak apa yang terjadi di yang dikisahkan tentang pemboikotan ini. Padahal pemboikotan ini ya cukup lama terjadinya. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa terjadinya 2 tahun. Ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ini kan sebenarnya waktu yang cukup lama. Tapi tidak terlalu banyak rekaman yang kita bisa lihat tentang apa yang terjadi dalam pemboikotan. Intinya selama itu ya Banu Hashim itu kelam. Ya, mereka dipojokkan, mereka disudutkan, bahkan mereka diboikot. Ya, dan disebutkan juga bahwa mereka terpaksa membuat komunitas sendiri. Jadi mereka sepertinya mendirikan kemah-kemah di Syi'ib. Syi'ib itu di lembah. Jadi mereka mengambil suatu lembah di kota Mekah. Kan kalau kita lihat konturnya kota Mekah itu adalah daerah-daerah perbukitan. Itu yang namanya bukit, ya, perbukitan, pasti di tengah-tengahnya ada lembah. Sehingga mereka mengambil suatu lembah, kemudian berkumpul di sana. Jadi satu keluarga berkumpul di sana. Sehingga lembah tersebut dikenal sebagai Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib Abi Thalib, ya. Karena dipakai oleh Abu Thalib dan keluarganya untuk menyingkir dari masyarakat Quraisy. Ya. Nah, setelah tapi di sana ada juga anggota dari Banu Hashim yang tidak ikut diboikot karena mereka karena dia berada di kelompoknya orang-orang kafir, ya. Ya, ini siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini kan dari Bani Hashim, bahkan dia anak langsung dari Abdul Muthalib Abdul Muthalib. Ya. Jadi dia adalah saudara dari Abu Thalib, ya, termasuk pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tidak ikut, bahkan dia mendorong orang untuk semakin mengencangkan pemboikotan tersebut. Nah, ketika itu pemboikotan hampir jadi 3 tahun. Nah, selama itu Bani Hashim dan Bani Al Muthalib itu benar-benar perlu bersabar mereka, ya, sampai mereka kehabisan stok makanan, ya, sampai terpaksa makan dedaunan. Baik. Nah, kemudian pemboikotan berakhir pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Kenapa pemboikotan ini dibatalkan? Karena banyak di antara orang-orang Quraisy yang tidak menyetujui aksi pemboikotan tersebut. Ya, karena pemboikotan ini melibatkan dua keluarga, ya, dua keluarga mulia, dua keluarga yang besar. Ya, keluarga Banu Hashim, keluarga ya Banu Hashim dan Bani Al-Muthalib. Ini keluarga yang terkemuka di sana. Dan mengakibatkan banyak anak-anak, ya, yang menjadi keadaannya sangat tragis. Mereka masih butuh makanan, mereka butuh pasokan gizi. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka terpaksa makan daun-daunan. Sehingga ada di antara mereka yang masih memiliki hati yang baik, hati yang mulia. Ya, di antaranya, di antara pembesar-pembesar Quraisy yang menolak pemboikotan tersebut, di antaranya adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ya, Al-Makhzumi, Al-Makhzum dari Bani Makhzum. Zuhair ini dari Bani Makhzum, tapi ibunya ya dari Bani Hashim. Ya, Zuhair ini ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi adiknya atau saudara perempuannya Abu Talib. Ya, maka dia menolak juga. Kemudian Al-Mut'im bin Adi, kemudian Abul Bukhtari bin Hisham, Al-Mut'im bin Adi ini orang yang banyak bersimpati kepada dakwah kaum muslimin ya. Nanti anaknya masuk Islam. Namanya Jubair bin Mut'im. Ya, yang masuk Islam ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasalam membaca ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, ini anaknya Jubair bin Mut'im. Apakah mereka diciptakan dari ketiadaan ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Maka masuk ya. Kada qalbi an yatir, kata Jubair. Maka seakan-akan hatiku terbang. Nah, ini bapaknya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kemudian di antaranya Abul Bukhtari bin Hisham, kemudian Zam'ah bin Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Ya, jadi mereka ini awalnya cuma satu orang, kemudian ketemu temannya. Ya, gimana menurutmu pemboikotan ini? Ya, saya tidak setuju, tapi saya sendiri. Oh, kamu tidak sendiri, ada saya. Makanya dia berapa? Jadi dua orang. Kemudian mereka bertemu lagi dengan yang lain. Ya, kami cuma berdua. Oh, kalian sekarang tidak berdua lagi, ada saya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya mereka pun ya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemboikotan Bani Hashim. Maka akhirnya Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ya dengan menggunakan pakaian kebesaran beliau berkeliling Ka'bah kemudian menghadap kepada khalayak ramai ya untuk memprotes pemboikotan tersebut, menuntut agar pemboikotan tersebut dihentikan. Beliau mengatakan, ya ahla Makkah, ya anak kulu ta'am, ya wanal basu thiyab, ya wa banu Hashim halaka, wahai ahlu Makkah, ya, apakah kita nak kulu ta'am, kita makan makanan, wanal bisu thiyab, kemudian kita mengenakan pakaian, sementara banu Hashim, ya mereka binasa, ya karena kita boikot, ya. La yuba wala yubta minhum. Ya, kita tidak ada orang yang menjual untuk mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Wallahi la aqudu hatta tushaqqu hadhihi as-sahifah al-qati'ah adh-dhalimah. Demi Allah, kata Zuhair, ya aku tidak akan duduk sampai lembaran-lembaran tersebut, ya lembaran yang menuliskan pemboikotan tersebut ya dihancurkan atau dirobek. Artinya beliau benar-benar berkeinginan agar perjanjian tersebut ya disobek. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, jadi mulai ada orang-orang yang menyuarakan penolakan terhadap pemboikotan tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan kepada paman beliau Abu Thalib bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan rayap-rayap untuk makan lembaran-lembaran pemboikotan tadi. Jadi Abu Thalib mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan rayap-rayap untuk memakan surat pemboikotan tersebut. Ya, padahal Nabi SAW diboikot ketika itu, nggak tahu, nggak bisa melihat. Ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika menemui pembesar Quraisy-nya itu, Abu Thalib mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Muhammad telah menghabarkan kepadaku bahwa lembaran perjanjian telah dimakan oleh rayap. Coba kalian lihat, benar gak apa yang disampaikan oleh keponakanku? Maka kemudian benar, setelah mereka memasuki Ka'bah, karena perjanjiannya dimasukkan atau digantungkan di Ka'bah, maka mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahwa lembaran pemboikotan telah habis dimakan rayap. Ya, semuanya sudah habis. Kecuali tulisan, ya, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi sebelum mereka menuliskan perjanjian secara utuh, mereka mulai dengan menyebutkan Bismikallahumma. Kata Nabi Alaihissalam, ya semuanya akan dihapus kecuali tulisan itu. Ternyata benar, ya semua yang mereka tulis itu semuanya terhapus. Ya, yang tinggal bergelantungan adalah ya tulisan mereka Bismikallahumma. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi berarti tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang apa yang terjadi pada lembaran tersebut. Ya, ini suatu perkara yang gaib ya. Beliau berada di dalam pemboikotan ya. Beliau berada dalam pemboikotan tapi bisa mengkabarkan tentang apa yang di yang terjadi di dalam Ka'bah. Tapi apakah kemudian pemberitaan ini kan mukjizat ya. Tapi apakah pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian membuat mereka mau beriman kepada beliau? Jawabannya tidak. Ya, banyak dari apa namanya? Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak membuat orang-orang beriman. Ya, sebagai ulama juga pernah mengisahkan tentang terbelahnya bulan. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meminta terbelahnya bulan. Bagaimana bukti kenabian, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan itu terbelah. Bulan itu terbelah. Ya. Bahkan mereka juga pernah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar Bukit Safa ya itu dijadikan sebagai emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya kalau Bukit Safa ini, bagi Bukit Safa ini berubah jadi emas, apakah kalian mau beriman? Ya, terus kemudian kata mereka, iya. Ya, kami mau beriman kalau memang Bukit Safa ini dijadikan emas. Kalau kalian tidak beriman bagaimana? Ya, kami siap dengan azab, kata mereka. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bukit Safa diubah menjadi emas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, ya, insyaallah mudah bagi Allah ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah Bukit Safa itu untuk menjadi emas. Agar tapi ingat, kalau mereka tetap tidak mau beriman, maka aku akan azab mereka dengan azab yang pedih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sangat khawatir ya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau pun mengurungkan niatnya. Kenapa? Beliau khawatir kalau memang Bukit Safa itu diubah menjadi emas, ternyata penduduk kota Mekah tidak mau beriman, maka beliau tidak mau ya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak mau agar mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak jadi diubah. Ya, karena mereka punya kebiasaan walaupun sudah ditunjukkan. Kita lihat tadi waktu mereka bertanya tentang tiga hal ya ketika berkonsultasi dengan orang-orang Yahudi. Dijawab dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah kemudian mereka mau menerima dakwah? Enggak. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa perjanjian yang pemboikotan itu sudah dimakan oleh rakyat. Ketika mereka mendapati sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apakah mereka mau beriman? Tidak mau beriman. Walaupun mukjizat-mukjizat itu telah tampak di hadapan mereka. Apa alasan mereka? Ya, mereka katakan bahwa itu semua sihir. Ya, wa yaru ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda, yakni melihat mukjizat, ya, mereka yu'radu wa yaqul sihrun mustamir, maka mereka berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang datangnya terus-menerus. Ya, Muhammad itu tukang sihir yang asli, yang hebat sekali sampai dia bisa menyihir kami. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustamir. Oh, mustaqir. Kemudian kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, ya, dan setiap urusan telah ada ketetapannya. Ya, sehingga apa yang mereka lakukan sesungguhnya menunjukkan pengingkaran mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah ditampakkan berbagai macam bukti tentang kebenaran dakwah beliau alaihi salatu wasallam, namun apa yang terjadi, mereka tetap menolaknya. Ya, kemudian kehidupan pun berlangsung kembali ya setelah dicabutnya pemboikotan tersebut, maka orang-orang Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tahun kesedihan. Amul Huzn ya. Nah, ini istilah yang dipakai oleh sebagian ulama, walaupun ada yang mengkritik ya. Ada yang mengkritik ya, di antara Ya, di antara yang mengkritik itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usian. Ya, beliau mengkritik pemakaian istilah tahun kesedihan. Ya, karena memang di situ ada kesedihan yang ada pada Rasulullah SAW. Namun bukan itu perkara yang paling membuat beliau sedih. Ya. Jadi penyebutan tahun kesedihan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini tidak tepat karena Rasulullah sendiri menyebutkan ada beberapa tragedi yang membuat beliau bersedih. Di antaranya wafatnya 70 sahabat beliau di perang Uhud. Ya ketika Aisyah bertanya mana yang paling menyedihkan kepada engkau daripada perang Uhud. Lalu kemudian beliau bercerita tentang suatu kejadian ya ketika beliau berada di Taif. Ya, yang ada di benak Aisyah ini adalah yang sesungguhnya ma'ruf di kalangan di kalangan para sahabat bahwa kejadian yang paling menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika perang Uhud. Ya. Kemudian juga pembunuhan terhadap 70 sahabat beliau ya sampai beliau melakukan qunut nazilah. Ketika berdakwah di perkampungan Bani Sulaim, 70 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini para qurra ya meninggal terbunuh di perkampungan Bani Sulaim. Sehingga tahun kesedihan ini, setelah tahun kesedihan ini kurang tepat. Harusnya kalau mau disebut tahun kesedihan ya tahun terjadinya perang Uhud atau tahun terjadinya pembunuhan kepada para qurra ya. Ini sedikit kritik terhadap istilah tahun kesedihan. Nah, kenapa para sebagian ulama menyebutnya tahun kesedihan? Karena Nabi alaihi salatu wasallam kehilangan dua sosok yang sangat beliau cintai. Yang pertama, beliau kehilangan sosok Abu Thalib di masa itu. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah, tidak lama setelah pemboikotan berakhir, Abu Thalib meninggal dunia. Menjelang meninggal, ya orang-orang yang berada di sekitar Abu Thalib, diantaranya Rasulullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah SAW berusaha membujuk agar pamannya ini mengucapkan La ilaha illallah. Namun Abu Jahal dan dan Abdullah bin Abi Umayyah berusaha untuk menghalang-halangi ya Abu Thalib untuk masuk Islam. Maka beliau pun menolak meninggal dalam keadaan musyrik. Ini akidah kita ya. Bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan untuk Abu Thalib namun kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya ada dalam riwayat Al-Bukhari. Kita bacakan saja riwayatnya. Qala an ibni Musayyib an abihi ya dari Ibnu Musayyib ini Sa'id Ibnu Musayyib dari bapaknya ya dari Al-Musayyib Al-Musayyib mengisahkan anna Abu Thalib lama hadaratul wafah dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal ketika Abu Thalib dalam keadaan mendekati wafatnya maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di sisi beliau ketika itu ada Abu Jahal. Faqala kemudian beliau mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku, "La ilaha illallah." Sebuah kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau ya membenci agamanya Abdul Muthalib? Coba lihat ya, ini strategi mereka untuk menjauhkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan dengan leluhurnya, apakah engkau tidak menghargai leluhur-leluhur kita? Apakah engkau tidak menghargai keluarga kita? Ya, keluarga-keluarga kita. Jadi diingatkan oleh Abu Jahal. Kemudian falam yazal yukallimanihi hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Terus mereka membujuk Abu Thalib untuk tidak meninggalkan agama ya agama bapaknya. Terus menerus mereka berbicara sampai mereka pun ya wa kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib dan mereka berada di dalam agamanya Abdul Muttalib. Ya, jadi tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirannaka ma lam unha anhu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW setelah Abu Thalib ini meninggal dunia, beliau mengatakan, sesungguhnya aku akan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan baginya. Ya, fanazalat ya maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba ya min ba'di ma tabayyana ya min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi kaum musyrikin, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terdekat. Ya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, setelah mereka tahu bahwa yang dia doakan itu, ya, yang dia mintakan istighfarnya itu adalah penghuni neraka jahanam. Baik, ya, jadi tidak boleh mendoakan orang walaupun dia besar sekali jasanya bagi kaum muslimin. Selama dia bukan seorang muslim, ya, maka tidak boleh kemudian kita meminta ampunan ya dari orang tersebut. Kemudian wa nazalat innaka la tahdi man ahbab. Dan turun juga firman Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal pamannya ini luar biasa, ikhwan. Pamannya ini luar biasa ya pertolongannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiknya luar biasa kepada Nabi. Tapi innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang kau cintai. Jadi walaupun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pertolongan-pertolongannya, namun dia ya ya walaupun pamannya sendiri tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa memberikan pertolongan kepada pamannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini ayat tadi sudah kita bahas. Ya, hikmah dari kisah enggannya Abu Thalib ini masuk Islam. Ya, di antaranya yang pertama, ya kita bisa melihat bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Ini maksud dengan hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Karena hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayah itu al-irsyad wal bayan. Hidayah itu al-irsyad wal bayan. Ini seseorang memberikan penjelasan kepada orang lain. Menerangkan, oh ini enggak boleh, ini akan celaka, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik. Ini hidayah bagi seseorang untuk menerima kebenaran. Maka hidayah yang kedua ini tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi tidak bisa memberikannya kepada paman yang sangat beliau cintai. Kemudian faedah dari kisahnya Abu Thalib ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah bantahan kepada orang-orang liberal. Ya, yang mengatakan masa orang non-muslim yang baik masuk neraka, ya gitu kan? Sering kita dengar dari mereka. Ya, saya pernah baca tulisan yang menukil seorang tokoh liberal, alhamdulillah sudah mati dia. Ya Ahmad Wahab namanya, Jogja sini. Karena dia sering mainnya itu sama pastur-pastur, sama romo-romo, ya, sama apa suster-suster, ya. Dia merasakan kebaikan dari komunitas itu, kata dia ya. Wallahu a'lam sebenarnya benar apa enggaknya. Tapi kata dia, saya lihat orang-orangnya baik-baik, kata dia. Masa kemudian masuk neraka, kata dia kan. Masa kemudian masuk neraka orang-orang baik seperti ini. Ya, kita katakan kepada mereka. Ya, sebaik apa sih temanmu itu kepada kamu? Coba bandingkan dengan Abu Thalib deh. Abu Thalib itu luar biasa baiknya kepada Rasulullah SAW. Luar biasa perlindungan dia kepada Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja, ya, tetap saja dia disiksa. Ya, jadi ini merupakan bantahan yang sangat telak ya. Jadi kalau antum mendapati ada orang-orang liberal yang mengatakan seperti ini, orang baik itu pasti akan masuk surga. Siapa yang lebih baik daripada Abu Thalib? Abu Thalib itu memasang badannya untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam selama bertahun-tahun. Akan tetapi apa? Ya. Dia tidak bisa untuk apa? Karena Allah tidak berkenan untuk memberikan hidayah, maka dia pun meninggal di atas kekufurannya. Meninggal di atas kekufurannya. Baik, kemudian faedah selanjutnya, bahaya teman yang jelek. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu dia sudah apa? Sudah punya simpati, tentu saja dia punya simpati yang luar biasa kepada dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena adanya ya teman yang jelek, ini menyebabkan dia kembali kepada kekufurannya. Jadi tidak jadi untuk masuk Islam. Atargabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ah, sudah selesai dia. Apalagi pintar sekali ya teman-teman yang jelek ini untuk menyesatkan manusia tersebut. Kemudian yang keempat, fanatisme golongan menyebabkan seseorang celaka. Ya, ketika diingatkan atargabu an millati Abdul Muttalib, ya selesai masalah. Abu Thalib tidak punya keinginan lagi untuk masuk Islam. Ketika dikatakan bahwa perbuatannya ini menyelisihi agamanya Abdul Muttalib, ayah beliau. Baik. Ya, adapun yang terakhir, ya bahaya taklid kepada tradisi yang menyimpang. Ya, ini sama saja ya. Jadi ketika seseorang diingatkan dengan leluhurnya dan dia sangat mencintai leluhurnya, ini menyebabkan ya dia tidak mau menerima kebenaran. Hanya dengan satu kalimat saja, ya atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau ya tidak setuju ya dengan agamanya Abdul Muttalib, agama bapakmu, maka beliau yakni Abu Thalib pun tidak jadi masuk Islam. Tidak jadi masuk Islam. Baik. Kemudian bagian terakhir dari apa yang kita tuturkan hari ini atau sebelumnya ya. Ya ini tidak lama setelah Abu Thalib meninggal dunia, beliau disusul oleh Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi Khadijah radhiyallahu anhu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ini wafat di tahun yang sama dengan Abu Thalib, hanya berjarak 3 hari. Maka beruntunlah kesedihan yang melanda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah ditinggal oleh paman beliau yang sangat membantu dakwah, beliau pun ditinggalkan ya oleh Khadijah istri beliau. Baik, ini dua orang yang sangat berpengaruh dalam membesarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Jadi Saudah ini adalah janda dari sahabat Sakran bin Amir, dan Saudah ini pernah berhijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya ya, kemudian suaminya meninggal dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah untuk melindungi Saudah, memberikan perlindungan kepada Saudah. Jadi Saudah ini sudah tua ya. Sudah tua, tapi dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan tujuan apa? Untuk apa? Melindungi Saudah. Jadi para sahabat dulu punya kebiasaan tidak membiarkan janda-janda. Ya, janda-janda itu tidak dibiarkan, kasihan mereka. Ya, enggak ada yang memperhatikan, enggak ada yang memberikan kasih sayang, enggak ada yang mencukupi nafkah mereka ditinggal oleh suaminya. Maka jarang sekali kita dapati ya wanita itu lama menjanda di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya setelah masa iddah langsung disamber. Ya, kenapa? Karena laki-laki di sana dia tidak ingin agar wanita-wanita ini terlantar. Jadi mereka nikahi kemudian mereka cukupi kebutuhannya. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya jarang kita lihat ya para sahabat itu membiarkan janda-janda ya itu tanpa ada suami. Kita lihat bagaimana ketika siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa di antara wanita yang dinikahi oleh Utsman ya istrinya Rasul apa anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah misalnya. Ruqayyah dan Ummu Kultsum tidak dibiarkan menjanda ya dinikahkan dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ini kebiasaan mereka terdahulu tidak membiarkan janda-janda itu berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi mereka nikahi, kemudian mereka cukupi kebutuhannya. Maka Saudah, apalagi Saudah ini seorang wanita yang terkenal beriman, ya, yang dikenal dengan keimanannya, maka dinikahilah dia oleh Rasulullah SAW ya, pasca wafatnya Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak melakukan poligami ketika Khadijah masih hidup. Tapi setelah Khadijah itu meninggal dunia, barulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menikahi wanita lain. Jadi selama menikah dengan Khadijah enggak ada Nabi alaihi salatu wasallam itu menikah dengan wanita atau berpoligami dengan wanita lain, tidak. Baik, kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Ya, terjadi peristiwa Thaif. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mulai karena di Makkah ya beliau dijepit bahkan diblokade oleh orang-orang musyrik ya. Setelah itu memang dilepas blokadenya, tapi beliau memutuskan ingin apa? Ingin berdakwah ke tempat yang lain. Ya, beliau pergi ke Taif. Taif ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tempat yang sangat indah ya. Ya, dia terletak sekitar 22 km dari kota Makkah. Akan tetapi cuacanya sudah beda jauh ya. Taif ini daerah subur. Daerah subur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, mengajak manusia untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang peristiwa apa yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal atta 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud?" Apakah pernah datang kepadamu, ya, engkau mendatangi suatu waktu yang lebih berat daripada perang Uhud, ya, lebih berat daripada perang Uhud. Ya, jadi kehilangan para sahabat di perang Uhud ini juga membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat beliau berat. Makanya Aisyah bertanya, ada nggak yang lebih berat daripada itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Ya, beliau mengatakan qala laqad laqitu min qaumika malakitu kana wa kana ashadda malakitu minhum yaumal aqabah id aradtu nafsi ala ibni abi yalalil ala ibni abdi yalil ibni abil kulal. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dahulu yang berat bagiku ya adalah yaumul aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abi Yalil Ibn Abdul Kulal, ya, dua orang pembesar di Taif. Ya, falam yujibuni illa ma aradtu, dan dia tidak menerima dakwahku sama sekali. Jadi beliau berdakwah ya kepada Ibnu Abdi Yalil dan Abdul Kulal, namun dakwah beliau tidak diterima. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, maka kemudian aku pun meninggalkan mereka dalam keadaan ya aku sangat bersedih. Ya, ketika itu beliau alaihi salatu wasalam ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fantalaktu wa ana mahmumun ala wajhi, maka aku pun pergi dalam keadaan wajahku sangatlah bersedih. Ya, walam astafik illa wa ana biqarni tsa'lab. Ya, biqarni tsa'alib. Dan aku tidaklah menyadari diriku melainkan aku telah berada di qarni tsa'alib. Ya, suatu tempat yang di dekat kota Taif. Ya. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya kemudian dilempari batu. Tapi ada Zaid bin Harithah yang pasang badan dia untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid ini sampai berdarah-darah karena kena lemparan batu dari penduduk Taif. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepi beristirahat di suatu tempat yang namanya Al-Qarn Ats-Tsa'lib. Ya, farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adalatni. Maka ketika itu aku melihat ke atas, ternyata ada ya segumpal awan yang memayungiku. Jadi beliau diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada awan yang satu menaungi beliau. Fadanartu faida fiha Jibril fanadani. Maka ketika itu barulah aku melihat, ketika aku kembali melengok ke atas, ada malaikat Jibril alaihi salam. Ada malaikat Jibril alaihi salam. Faqala innallaha qad sami'a qawla qaumik laka wa ma raddu alaika faqad ba'athna, ya. Waqad ba'atha ilaika malakul jibal. Maka Jibril pun memanggil ya, kemudian mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh kaummu kepadamu. Ya. Wa maraddu alaika, dan apa balasan mereka? Apa tindakan mereka ya untuk membalas dakwahmu? Waqad ba'atha ilaika malakul jibal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung. Ya, litakmurahu bima syi'ta fihim. Ya, engkau perintahkan dia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan bantuan dari malaikat penjaga gunung. Silakan, apa yang kau inginkan sampaikan kepadanya. Ya. Kemudian fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka kemudian malaikat penjaga gunung tadi memanggil aku, kemudian dia memberikan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad in syi'ta an utbiqa alaihim ya al ahsabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila engkau menginginkan, aku akan perintahkan atas mereka, ya, aku akan timpakan atas diri mereka al-ahsabain, ya, dua gunung. Jadi tawarkan kepada Rasulullah, bagi orang-orang yang melukaimu, wahai Muhammad, saya bisa lemparkan kepada mereka dua gunung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, bal arju an yukhrijallahu ya min asalibihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Ya, bahkan aku meminta, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ya generasi yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekuti ya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah didolimi sampai kemudian beliau berdarah-darah, beliau tetap memerintahkan malaikat atau meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan mereka dan membuat dari tulang sulbi mereka ya lahirlah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian marah-marah ditawarkan untuk dihancurkan kemudian dia terima. Enggak ya. Nabi SAW luar biasa sabarnya. Beliau ya malah meminta agar dari tulang sulbi orang-orang yang telah mengusir beliau ini muncul generasi yang mentauhidkan Allah. Baik. Ya. Ada beberapa hikmah dari peristiwa Taif ini. Ya. Hikmah yang pertama atau faedah yang pertama bahwa sudah menjadi sunnatullah kalau dakwah itu ditolak. Jangankan antum ya ikhwan, barakallahu fiik. Rasulullah SAW dakwahnya ditolak. Padahal beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, paling dikenal di tengah-tengah masyarakat Arab sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang baik. Ya. Dakwah beliau ditolak oleh orang-orang Taif. Enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah kalau dakwah beliau ditolak. Sehingga para da'i hendaknya mereka sadar betul bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dakwah ditolak ya sudah. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang da'i memiliki kesabaran dalam berdakwah. Ya, jangan gampang kemudian ketika dia terkesan dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat langsung mendoakan kejelekan. Jangan ya. Sabar ya, sabar dalam berdakwah. Bukan nikah dalam kitab usul salasah kan disebutkan ya, dalam kitab usul salasah disebutkan ya tentang apa? Tentang wajibnya sabar, ya. Wajibnya sabar. Wasabru 'alal adzafi, dan bersabar ya atas golongan yang ada di belakang. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang ya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, jangan ya bal arju an yukhrijallahu min asalibihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Bahkan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, ini mengeluarkan anak keturunan dari mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita doakan kebaikan kepada orang-orang yang telah menolak dakwah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan besok kita masuk dalam pembahasan yang cukup menarik, ya, yaitu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menerima sholat untuk pertama kalinya.